Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Yuyun dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau nanya, mana yang lebih baik bagi seorang wanita, sholat di masjid atau di rumah? Karena dari rumah suara azan masjid terdengar jelas. Terima kasih Buya. Baik, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di masjid, sholat fardu. Dan sebaik-baik sholatnya seorang perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat, jika rumahmu rumah terhormat, jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Kalau Anda merasa lebih nyaman di masjid, lebih khusyuk, karena di rumah banyak gangguan. Karena ada sebagian rumah itu di situ banyak keluarga. Dan kalau sholat pun kurang mas, maka Anda melakukan. Tapi tidak dilarang. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Nabi pun mengatakan, jangan kau larang wanita masuk masjid. Silakan wanita masuk masjid, sholat di masjid. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan, perempuan masuk ke masjid. Aneh. Perempuan jangan masuk masjid. Perempuan dilarang masuk masjid, dibiarkan masuk mal. Kan kacau nanti. Jadi, boleh masuk masjid. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Jangan larang wanita-wanita masuk masjid, biarkan, maka boleh Anda masuk masjid. Cuma nanti dalam keadaan normal, rumah sehat, rumah khusyuk, rumah ibadah, enggak ada macam-macam, enggak ada gambar aneh-aneh, enggak ada televisi, enggak ini, maka Anda sholat di rumah lebih bagus. Lalu kalau saya pengen sholat di masjid bagaimana? Boleh, Nabi mengatakan jangan larang wanita sholat di masjid. Mungkin suaminya ikut, yang lainnya ikut, kemudian di masjid mungkin ada macam, ada tambahan yang lainnya, pengajian dan sebagainya. Anda pergi ke masjid, bukan haram Anda pergi ke masjid. Cuman tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi Anda sholat di rumah kalau rumahmu sehat, rumahmu terhormat. Tapi kalau rumahmu tidak terhormat, balik ke masjid lah yang utama. Tapi kalau di masjid engkau Anda membawa fitnah, waduh, pakai minyak wangi yang kecium satu kampung, dandanannya seperti dandanannya blorong, semuanya dandanan ditempelin, Anda tidak usah ke masjid. Karena dandananmu yang kayak blorong-blorong itu cantik tidak cantik sih? Saya tidak tahu blorong itu. Dandananmu yang cantik itu adalah untuk suamimu, bukan untuk dibawa ke masjid. Nah, ini adalah pendidikan sebetulnya, agar orang biasakan cantik di rumah, bukan di luar. Cuma nasib buruk para suami zaman sekarang itu belikan baju cantik, dandanan semuanya itu ternyata bukan istrinya itu pakai dandanan cantik, bukan suaminya. Kalau keluar saja dandanan cantik, sampai pulang di rumah suaminya dikasih masker, embelan semuanya. Wah, bedak full putih kayak badut. Bukan ini mah ini. Anda tidak usah merasa tersinggung karena Anda tidak seperti itu. Yang tersinggung ya tobat saja gitu. Wong saya cinta Anda biar Anda lebih indah di rumah Anda. Baik, seperti itu. Jadi kalau Anda ke masjid, kurangi segala dandanan yang aneh-aneh. Yang wajar, tampil cantik adalah iya. Biar dipandang cantik oleh sahabat, sanak kerabat, dan saudara, oke. Tapi kalau sudah dengan sesuatu yang membuat orang, wah, itu, maka lebih baik Anda menghindar, sholat saja di rumah Anda. Wallahu a'lam bissawab.